Mitra bisnis, pembebasan lahan selalu menjadi kendala bagi pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan tol. Contohnya, jalan tol Surabaya-Mojokerto yang tidak juga selesai dibangun, karena ada satu seksi yang pembebasan lahannya masih belum jelas. Pemerintah diharapkan lebih tegas lagi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut masalah pembebasan tanah bagi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Ketegasan itu juga bisa menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor pembangunan jalan tol, karena ketersediaan jalan tol menjadi salah satu penunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk membahas masalah ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Perusahaan Mesin dan Logam, Ahmad Safiun. Pak Safiun, bagaimana komentar Anda? Jalan raya, terutama sebetulnya pembebasan tanah. Masalah yang paling pokok itu. Karena pembebasan tanah itu menyangkut harga yang berubah-berubah terus itu. Ya, yang paling pokok itu. Jadi kalau pembebasan tanahnya tidak selesai, kan semuanya belum bisa dikerjakan itu. Kan sudah ada peraturan tentang pembebasan tanah buat kepentingan umum. Itu tidak bisa jadi solusi, Pak? Belum. Justru itu belum bisa. Makanya mau dicari-cari jalan lain, mau dibuatkan suatu peraturan nanti. Tanah dari semula berapa harganya ditetapkan. Sisanya, walaupun itu masih dalam sengketa, kita sudah bisa pakai duluan. Kemudian sisanya baru kita berunding. Gitulah. Kalau dulu kan tanah itu masih disebutkan tanah milik negara. Kita pernah mengalami begitu. Jadi sangat mudah itu. Memang begini ya. Masalahnya kalau modal asing juga boleh kok. Hanya pembebasan tanahnya kan sama keluarnya. So, semua justru modal asing dia sekarang takut sama pembebasan tanah. Dan perbankan itu tidak bisa ngelepasin duitnya sebelum tanahnya beres. Supaya tidak berlarut-larut, apa yang harus dilakukan pemerintah, Pak? Pemerintah mesti ngambil putusan yang cepat kalau yang kayak begitu. Tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama jauh ketinggalan kita gitu. Sama dengan infrastruktur energi. Itu kelihatan orang tidak lihat karena secara fisik kan tidak kelihatan itu. Kalau listrik, orang tidak lewat tiap hari di situ. Nah, listrik sama idem dito itu masalahnya. Kan yang proyek 10.000 megawatt yang pertamanya kan belum beres. Yang kedua pun idem dito, masalahnya lahannya juga. Kalau masalah infrastruktur seperti jalan tol ini tidak segera dibenahi, makin memperpuruk daya saing industri kita ya, Pak? Oh, jelas dong. Oh, udah pasti itu. Sekarang aja kan industri manufaktur kita sudah mulai doyong-doyong nih, cukup berat. Jadi saya tidak bisa gambarkan itu. Karena sekarang aja industri manufaktur kita itu ya mungkin sekitar 23% dari PDB. Kita pernah mencapai 28,7% dari PDB. Kan melorot sekali. Demikian Ahmad Safiun dan saya Rizal Andika.